Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang ke-54, 53. Adzan al-mu'adzinu, mu'adzin telah beradzan untuk salat asar, sedangkan aku dalam posisi safar dan aku belum salat duhur. Maka bolehkah bagiku untuk salat duhur secara qasar, kemudian aku pergi ke masjid untuk salat asar bersama jamaah? Maka jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang benar Anda mengerjakan sholat berjamaah dengan niat duhur, meskipun jamaahnya berniat untuk mengerjakan, imamnya mengerjakan asar. Thumma idza sallama al-imamu, kemudian apabila imam telah mengucapkan salam, Anda kerjakan sholat asar secara qasar. Namun idza lam taqumish shalatu, namun jika salat asar itu belum dimulai, fala ba'sa, tidaklah mengapa Anda salat zuhur terlebih dahulu, yakni az-zuhra, yakni Anda kerjakan salat zuhur terlebih dahulu, tsummal asr, kemudian salat asar. Ya, maka beliau katakan ya perlu rincian. Kalau memang baru azan dan belum iqamah, ya, duhur dulu 2 rakaat, kemudian ke masjid, asar tidak apa-apa. Tapi kalau salat asar tidak dikerjakan, ya, supaya dapat pahala jamaah, maka ikut jamaah tersebut dengan niat duhur setelah imam selesai, maka salat asar secara qasar. Kuntu usali salat asri, aku mengerjakan salat asar, wa tadzakartu, dan aku ingat saat itu bahasanya aku belum salat duhur. Maka apakah boleh bagiku untuk mengubah niat di tengah-tengah salat? Maka jawabannya, la tughayyir niyata, janganlah engkau ubah niat, namun selesaikanlah salat asar, thumma shalli adh-dhuhra, kemudian kerjakan salat duhur. Dan tidak urut dalam hal ini, nampaknya wallah alam dianggap sebagai udzur. Namun jika kita mau tetap urut sehingga sholat itu duhur dulu baru asar, maka dalam kondisi ini ubah kepada niat sholat sunnah mutlak. Jadikan sholat tersebut sebagai sholat sunnah mutlak, kemudian salat duhur, kemudian salat asar. Kemudian selanjutnya kami berharap dari Anda untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan salat fardu dan sunnah fitairah dalam pesawat, dalam kabin pesawat. Apakah disyaratkan dalam kondisi ini menghadap ke arah kiblat? Wahli rakib, apakah penumpang boleh menunda sholat untuk kemudian dijamak dengan yang lain sampai pesawat itu turun fil matar di bandara? Wama yuf'alu, dan apa yang perlu dilakukan, atau wama yuf'alu, apa yang perlu dilakukan oleh rakib ketika dia khawatir berlalunya waktu sholat? Kemudian apakah sholat itu dikerjakan dengan tamam, tidak qasar, ataukah diqasar? Aftuna jazakumullahu khairan, berilah kami fatwa, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Maka jawaban beliau, untuk sholat sunnah dalam pesawat, wa jalisun ala maq'adihi, maka bisa sambil duduk di tempat duduknya, di kursi, di seat pesawat, haitsu kana ittijahu ta'irah, dan menghadap kemana arah pesawat terbang menghadap. Cara salatnya yumi'u bi ruku' wa sujud, sambil duduk berisyarat dengan ruku' dan sujud, dengan bentuk dijadikan gerakan sujud itu lebih rendah daripada gerakan ruku'. Kemudian selanjutnya, la yusalli al-faridah, tidak boleh mengerjakan salat fardu di dalam kabin pesawat illa, kecuali jika memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat dalam semua gerakan salat. Demikian juga ya tamakan memungkinkan untuk rukuk, berdiri, duduk dan sujud. Idza kana la yatamakkan, jika tidak memungkinkan untuk salat secara normal. Kalau bisa salat secara normal, maka statusnya longgar. Ini sebagaimana di sebagian pesawat Saudi Airlines itu ada musola di pesawat. Ini, maka ini, bisa sholat secara normal. Maka itu tidak ada masalah. Yang bermasalah ketika tidak memungkinkan sholat secara normal. Maka selanjutnya, idza kana la yatamakkan, jika tidak mungkin sholat secara normal, maka adalah sholat ditunda sampai turun di bandara, sehingga sholat alal ard, sholatnya sholat yang normal ketika sudah ada di bumi. Fa'in khofa, namun jika orang tersebut khawatir berlalunya waktu sebelum turunnya pesawat, maka hendaklah dia tunda sholat tersebut sampai waktu yang kedua. Waktu sholat yang kedua, jika tersolat tersebut memungkinkan untuk dijamak, semacam duhur bersama asar, maghrib bersama isya. Fa'in khawfa, jika khawatir, khuja waktu thaniyah, waktu yang kedua juga akan habis. Waktu solat yang kedua juga habis. Maka tidaklah dia mengerjakan dua solat tersebut sebelum waktunya berakhir, alamat di ta'irah, di kabin pesawat. Kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan syarat-syarat sholat, rukun dan wajib-wajib sholat. Ya, maka hukum dasarnya dilihat bisa sholat normal ataukah tidak. Jika tidak boleh, jika tidak bisa sholat secara normal, pada dasarnya terlarang sholat di pesawat. Ya, pada dasarnya, hukum dasarnya terlarang sholat di atas di dalam kendaraan, kalau tidak memungkinkan sholat secara normal, baik itu pesawat, itu kereta api atau bis, hukum dasarnya tidak boleh. Ya, oleh karena itu, maka coba dilihat nanti sampainya ke terminal atau sampai ke tempat tujuan jam berapa perkiraannya. Kemudian dilihat bisa dijamak ataukah tidak. Ketika untuk sholat di tempat tujuan tidak memungkinkan, di jamak juga tidak memungkinkan, maka baru boleh sholat di kendaraan yang tidak memungkinkan sholat secara normal karena bab darurat. Masalan misalnya, seandainya aqla'at at-ta'irah, pesawat itu take off kubail beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari, sehingga ketika matahari tenggelam, orang tersebut, si penumpang, ada di udara. Maka hendaknya dia tidak sholat maghrib, kecuali setelah pesawat turun di bandara. Wayanzil, dia turun, kemudian sholat di tanah ini secara normal. Namun jika dia khawatir keluarnya atau berakhirnya waktu maghrib, hendaklah dia tunda sampai isya. Fasalaha, kemudian dia kerjakan maghrib dan isya, jamak takhir, setelah turunnya pesawat, setelah turun dari pesawat. Namun jika dia juga khawatir berlalunya waktu isya, dan waktu isya adalah separuh malam, maka adalah dia kerjakan maghrib dan isya sebelum berakhirnya waktu isya. Adapun tata cara sholat fardu di fitairah di pesawat, adalah berdiri, tetap berdiri, kemudian menghadap kiblat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, dan membaca apa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum al-fatihah, yaitu doa istiftah, dan bacaan yang dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah minal Quran dari Al-Quran, yaitu surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Wa ilam ya'lam al-qiblah, jika dia tidak mengetahui kiblat, dan tidak ada satupun orang yang yathiku bihi, terpercaya, yang mengkabarkan kepadanya tentang di manakah kiblat, maka adalah dia ijtihad. Dalam artian tahari, pilih-pilih, mencari-cari manakah yang dirasa kiblat, wasalla haitsu yakunu ijtihaduhu, kemudian sholat dengan menghadap ke arah yang merupakan hasil ijtihadnya. Kemudian rukuk, kemudian bangkit dari rukuk dan tenang dalam posisi berdiri, kemudian sujud, kemudian bangkit dari sujud dan tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujud yang kedua, kemudian melakukan seperti itu di sisa sholatnya. Dan ini dilakukan sambil berdiri. Jika tidak memungkinkan sujud secara normal, namun dia bisa berdiri, maka berdiri, tetap berdiri. Kemudian sujudnya jalasa. Hendaklah duduk, dia kerjakan sambil duduk. Kemudian auma'a, dia berisyarat untuk sujud dengan membungkukkan badan, jalisan sambil duduk. Kemudian sholatnya musafir di pesawat itu qasar. Maka sholat yang ruba'iyah yang 4 rakaat hendaklah dikerjakan rakaatain 2 rakaat. Sebagaimana kaghairihi minal musafirin, sebagaimana musafir yang lain, musafir pakai bis, musafir pakai yang lainnya sama, qasar. Yang terbaik adalah qasar. Nah, kemudian karena di jawaban pertanyaan sebelumnya itu terdapat isyarat yang menunjukkan kalau Syaikh Ibnu Utsaimin lebih cenderung supaya sholat normal di bandara, ya, maka kemudian ada muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah ada perbedaan antara sholat di dalam kabin pesawat dan sholat di tanah? Maka jawaban beliau, jika seorang itu bisa mengerjakan semua kewajiban sholat, semua mukamilat, penyempurna-penyempurna sholat, yaitu sunnah-sunnah sholat di pesawat, maka tidak ada bedanya. Maka tidak ada bedanya antara sholat di dalam kabin pesawat ataukah sholat di tanah. Illa anna sholatahu fi awalil waqti afdal. Cuma bedanya mana yang bisa sholat di awal waktunya, maka itu yang lebih baik. Kalau di pesawat itu bisa sholat secara normal dan di awal waktu, dan kalau di bandara itu tidak di awal waktu, maka jadi lebih afdal sholat di dalam kabin pesawat, dengan catatan di sana bisa sholat secara normal. Amma ma'a adami tamakkun, jika tidak memungkinkan untuk mengerjakan kewajiban, wajib-wajib dan sunah-sunah sholat, maka mengerjakannya di bandara, yaitu kemudian bisa dikerjakan secara normal, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan lebih baik di sini bisa maknanya wajib, bisa maknanya harus. Ya, karena lebih baik itu tidak mesti sesuatu yang iman itu lebih baik daripada kufur. Itu bukan berarti iman tidak wajib. Maka lebih baik di sini bisa maknanya wajib. Jika di pesawat itu tidak bisa menghadap kiblat, nanti tunggu di bandara bisa menghadap kiblat dan bisa sholat secara normal dan waktunya belum habis, maka wajib di bandara. Wajib di bandara, haram sholat di pesawat karena tidak memenuhi syarat. Padahal ini waktunya masih nyanda. Nanti di tempat tujuan masih nyanda, tempat transit, bandara transit masih dapat waktu. Di pesawat syarat-syaratnya tidak terpenuhi, menghadap kiblat enggak terpenuhi, berdiri juga tidak bisa. Di bandara waktunya masih, meskipun waktunya agak mepet, meskipun di akhir waktu, namun semuanya bisa normal. Maka sholat di pesawat hukumnya haram. Dan lebih baik di bandara dalam artian wajib di bandara. Kemudian ba'du rukab, sebagian penumpang itu mengerjakan sholat fi mamarat, di jalan. Alat TV ta'irah yang ada di kabin pesawat, antar kursi ada jalan, nah, ada yang sholat di situ. Yang itu yu'iq, itu menghambat al-mudifin, pramugara, asna'a khidmatihim, ketika memberikan pelayanan kepada kepada penumpang, ngasih makanan dan semacam itu. Maka apakah boleh melarang penumpang untuk sholat di mamarat, di jalan yang ada dalam kabin pesawat, asna al-khidmat, di tengah-tengah proses servis kepada penumpang dilakukan. Khosatan terutama jika hunaka mutasik minal waqti, terdapat waktu yang longgar untuk mengerjakan sholat. Ilman perlu diketahui bahasanya di sebagian pesawat ada makanan, ada makanan tempat yang memang disediakan khusus untuk sholat, yaitu musholla. Ya, di sebagian pesawat Saudi Airlines itu ada musholanya. Namun beliau katakan, namun ba'du ta'irat, tidak semua pesawat Saudi Airlines, namun sebagian. Wa ba'du, dan sebagian pesawat Saudi Airlines itu tidak ada musholanya, tidak ada tempat khusus yang disiapkan untuk sholat. Maka komentar dan jawaban beliau, jika memang ada tempat yang muhayya disiapkan secara khusus untuk sholat di dalam kabin pesawat, maka mereka para penumpang tidak boleh sholat di jalan. Karena jika mereka sholat di jalan, maka ini dayaku, menyempitkan, menyusahkan orang lain. Kemudian seandainya, kemudian alasan yang lain, kemudian mereka pun sibuk dengan bil marah, ya, adanya orang yang lewat, an sholatihim, sehingga tidak bisa secara khusyuk memikirkan sholatnya. Adapun jika tidak ada musholla di pesawat tersebut, fala buddha minas sholati, maka tidak boleh tidak harus sholat. Dan mudifun dan para pramugara tidak boleh melewati mereka yang sedang sholat. Madama laisa hunaka darurah, selama tidak ada keadaan darurat. Tunggu, hormati orang yang sholat, biarkan dia menyelesaikan sholat, nanti bagi-bagi makanannya atau minumannya yang ngalah. Nah. Kemudian idza hadarat, jika telah tiba waktu penyuguhan wajibati ta'am, sajian makanan. Ini lirukab, untuk penumpang di pesawat yang tidak ada padanya tempat khusus untuk sholat, tidak ada padanya musholla. Lalu ada salah satu penumpang yang ingin sholat di mamari ta'irah, di jalan pesawat. Maka apakah boleh bagi kami untuk melarang penumpang tersebut, khosotan terutama dengan tindakannya tersebut dia menghalangi gerak mudifin, gerak para pramugara, fitil kalfatara, di waktu itu. Wastadalna, kemudian kami dalili dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'al asya'u, jika telah dihidangkan, telah disediakan makanan dan waktu salat telah tiba, maka mulailah dengan makanan, diatkan oleh Bukhari dari Ibunda Aisyah. Maka jawabannya, laisa fi hadza harajun, tidak ada dalam hal tersebut harajun, masalah. Boleh melarang, kata beliau, boleh melarang. Idza kana rukab, jika para penumpang itu memang mutasyawiqina lil aql, memang sangat menginginkan untuk makan karena sudah ada jeda waktu yang sangat lama mereka belum makan, sehingga hati mereka sibuk dengan makanan. Dan inilah syarat berlakunya hadis. Syarat untuk beramal dengan hadis di atas, mendahulukan makanan daripada sholat, itu manakala memang orang itu dalam kondisi sangat menginginkan untuk makan. Adapun jika dia dalam kondisi kenyang dan makanannya cuma camilan atau semacam itu, atau sekedar minuman, ya, bukan merupakan kebutuhan mendesak, ya, maka tidak berlaku hadis di atas. Lakin idza qulna, namun jika kita sampaikan kepada mudhifin, kepada para pramugara, janganlah kalian menghidangkan makan malam ataukah makan siang kecuali setelah jadwal sholat. Farukab, maka para penumpang itu hatinya tidaklah tergantung dengan makanan dan tidaklah tersibukkan dengan makanan. Maka itu yang lebih baik. Perhatikan jam-jam sholat. Jangan pas acara kemudian nyuguhkan makanan pas jam sholat dan itu pas jam perut lapar. Nah. Kemudian apa hukum orang yang sholat sambil duduk, sholat fardu dalam sambil duduk di kursi pesawat atau kemudian juga di kursi kereta atau di kursi bis? Maka jawabannya awalan, yang pertama, yajibu anak lam, wajib untuk kita ketahui bahasanya jika dakhala waktu sholatil ula, jika telah tiba waktu sholat yang pertama, min majmu'atain, dari dua waktu sholat yang bisa dijamak, qabla dukhuli ta'ira, sebelum masuk ke dalam pesawat, maka hendaklah dia jamak sholat yang kedua ke sholat yang pertama di bandara. Adapun idza qamatit ta'ira qabla dukhulil ula, adapun jika pesawat itu sudah siap berangkat sebelum tibanya waktu sholat yang pertama, maka adalah dia jamak sholat yang pertama dengan sholat yang kedua ketika telah turun di bandara. Wa in ta'adzara dzalika, jika tidak memungkinkan hal tersebut, di mana ikla uta'irah, take off-nya pesawat itu sebelum tibanya waktu sholat yang pertama dan landing-nya tidaklah terjadi kecuali setelah keluarnya waktu sholat yang kedua, fahuna, maka di sini yajibu alaihi, wajib atas si penumpang untuk mengerjakan sholat di dalam kabin pesawat. Dan tidaklah dia tetap sholat sambil berdiri. Demikian juga mengerjakan rukuk secara normal dan menghadap ke arah kiblat bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuan. Ini berlaku untuk sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah, maka dia boleh sholat di atas kursinya, kursi tempat duduknya, kemana pesawat itu menghadap. Ya, kemudian, karena merasa pertanyaannya belum terjawab, kemudian diulangi lagi maka kemudian dimunculkan pertanyaan selanjutnya, apa hukum orang yang sholat sambil duduk di kursi pesawat? Ma'ilmihi, padahal dia tahu wajibnya sholat sambil berdiri kalau mampu dan kalau bisa. Maka jawabannya tidak sah sholatnya. La sholata lahu. Ya, tidak sah sholatnya jika dia bisa berdiri sambil pegangan kursi depan atau sambil pegangan apa namanya kalau bis atau kereta nih, kalau bis misalnya bisa kemudian sambil pegangan depannya atau kemudian sandaran berdiri namun bersandar, ya, berdiri sambil bersandar atau kemudian sambil pegangan atas, jika itu bis atau kereta. Kemudian memungkinkan untuk sholat sambil berdiri, sambil gelantungan, sambil berdiri, namun memilih untuk sholat sambil duduk, maka sholatnya sambil duduk tidak sah. La sholata lahu. Sholatnya tidak sah. Wa yajibu alil i'adah. Wajib diulangi. Wajib untuk beristighfar, wajib untuk bertobat karena melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, dalam sabda beliau kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman," salat sambil berdiri. Dan ini bisa sambil berdiri. Pegangan kursi depannya. Bisa sambil berdiri meskipun bersandar. Kemudian di jalan ambil kemudian keluar dari kursi kemudian di di jalan di antara bangku pesawat atau kemudian bis atau kereta, kemudian bersandar, kemudian sandaran atau sambil pegangan, maka ini masih berdiri, masih mampu untuk berdiri. Boleh kemudian tidak berdiri jika tidak mampu. Fa'ilam tastati, jika tidak mampu. Tidak mampu baik berdiri itu berdiri tegak atau berdiri sambil sandaran, sambil pegangan, tidak bisa, baru faqa'idan. Baru duduk. Fa'ilam tastati, jika tidak mampu sambil duduk, baru kemudian ala jambin sambil tidur, tiduran miringan, sambil berbaring. Lihatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian kuntum musafiran, aku pernah bepergian menaiki salah satu al-khutut al-ajnabiyah, air lain yang ajnabiyah bukan Saudi. Fakum tulis salati, maka aku mengerjakan salat di Fima Marin, di jalan khalfi, Mamarin khalfi, di jalan bagian belakang fitairah yang ada dalam kabin pesawat. Famunik itu lalu aku dilarang min kibal oleh salah satu min kibali ahadi, oleh salah satu mudifin pramugara fitairah yang ada di pesawat tersebut. Akhirnya karena dilarang, aku kemudian salat sambil duduk di tempat dudukku. Apa hukumnya? Ya, maka jawaban beliau, salatuka sahihah, salat anda sah insyaAllah jika itu maksimal kemampuan anda. Mengat firman Allah Ta'ala yang bersifat umum, la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga firman Allah di surat At-Taghabun, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maka boleh sholat sambil duduk di pesawat, di bis, atau di kereta, manakala memang tidak memungkinkan sholat sambil berdiri. Ketika itu sholatnya sah, kalau memang kondisinya kondisi itulah maksimal yang bisa dilakukan. Namun kalau non ada pilihan lain, bisa berdiri sambil pegangan jok depannya, atau sambil sandaran, atau sambil pegangan atasnya, atau kemudian maka kemudian langsung ambil pilihan duduk padahal memungkinkan untuk berdiri, nah ini yang sholat yang tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu rukun sholat, yaitu al-qiyam ma'al-qudrah, berdiri jika memang mampu sholat sambil berdiri. Kemudian, apakah qaidat ta'irah untuk pilot dan pembantu pilot, mungkin co-pilot, ya, wa muhandis al-jawi dan teknisi udara, apakah mereka memiliki kelonggaran untuk sholat fardu alal maq'ad, untuk sholat fardu alal maq'ad di atas kursi tanpa menghadap kiblat ketika tidak memungkinkan menghadap kiblat? Wabil akhas, terutama tidak memungkinkan menghadap kiblat inda wujudi, ketika ada mutabaqat al-hawa'iyah al-mufaji'ah. Nah, terjemah bebasnya, keluar masker oksigen. Mutabaqat al-hawa'iyah al-mufaji'ah. Ya, kalau kemudian pas kondisinya mengharuskan untuk memakai masker oksigen, nah, tentu enggak bisa kemana-mana. Tentu enggak bisa kemana-mana menghadap kiblatnya, tentu dibatasi oleh tali masker yang tentu tidak bisa menyebabkan orangnya leluasa dalam posisi duduk dan berdiri, atau harus duduk, mengharuskan dia untuk duduk, enggak mungkin dia berdiri. Kemudian ada aqtal faniyah al-hadisah. Ada problem teknis yang terjadi, boleh jadi goncangan. saatnya mengalami goyang-goyang karena sebab-sebab tertentu, tentu ketika itu tidak boleh berdiri, semuanya harus duduk. Aulikauni taukid ba'di rahalat, atau karena waktu sebagian penerbangan itu berperan dengan waktu salat subuh. Bihai su dimana ya ta'adhar, tidak memungkinkan mengerjakan salat subuh ma'a insighal malahi, ketika ada kesibukan navigasi di ghurfat al-qiyadah, di ruang pilot, bitajihisi ta'ira, untuk menyiapkan pesawat lil ikla, untuk take off. Namun di sisi yang lain dikhawatirkan berakhirnya waktu sholat subuh. Maka jawabannya, kewajiban seorang muslim adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mastata', semaksimal kemampuannya. Wal maklum, dan satu hal yang telah diketahui bahasanya, sholat subuh cuma 2 rakaat. Atau sholat itu 2 rakaat, la tazidu, tidak lebih dari 2 rakaat, maka jangka waktunya itu singkat. Nih, yang 4 rakaat saja dalam kondisi normal cuma berapa menit, kan? Cuma berapa menit, ya. Tidak sampai 4 menit, boleh jadi sebagian orang padahal sholatnya 4 rakaat itu tidak sampai 4 menit, kan? Apalagi ini sholatnya 2 rakaat. Ya. Tsumma idza qulna inna yajibu, kemudian ketika kami katakan wajib salat menghadap kiblat, falau kudira, maka seandainya diandaikan anna hasala, terjadi di tengah-tengah salat khalalun, terjadi khalal, terjadi kerusakan, ya yukhsha minhu al khatar, dikhawatirkan bahaya terjadi karenanya, fala ba'sa maka tidaklah mengapa, ayuslihahu, dia perbaiki dirinya, wa yusalli, dalam keadaan sholat. Jadi ketika dalam keadaan sholat, tiba-tiba ya, kemudian tekanan oksigen berkurang, kemudian keluarlah masker oksigen, maka pakailah masker tetap dalam keadaan sholat. Maka masker itu tetap dipakai secara normal, dan itu dalam keadaan sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Li'ana hadil harokah, karena gerakan ini li darurah, karena kondisi darurat. Atau boleh jadi tadi sambil berdiri, kemudian karena pesawat guncang, kemudian ya duduk. Maka tidak mengapa ini dilakukan, karena ini gerakan karena darurat. Wal harokatu li darurah, dan gerakan di luar gerakan sholat karena tuntutan kondisi darurat, la ba'sa biha, tidaklah mengapa, artinya la tubtilu sholata, tidak membatalkan sholat. Wafi misli hadil hawadis, dan dalam kejadian semacam ini, yang seorang itu yakin kalau annahu, bahasanya la buddha, tidak boleh tidak, seorang itu harus tetap di atas kursi dalam keadaan terikat, dalam keadaan memakai sabuk pengaman, fa'inau ya beko marbuton. Jika kondisinya memang harus pakai sabuk pengaman, fa'inau ya beko marbuton. Maka adalah dia tetap di kursi dalam keadaan terikat memakai sabuk pengaman. Setelah itu kemudian dia kerjakan sholat sesuai dengan kondisinya. Hatta sampai-sampai law firdo, seandainya diandaikan dia itu memulai mengerjakan sholat sambil menghadap kiblat, sambil berdiri, kemudian terjadi guncangan. Sumaha sholat hadil hazzat, maka kemudian pesawat guncang. Walam yatamakan, karena pesawat guncang, maka dia tidak memungkinkan melanjutkan sholat illa minal julus, kecuali sambil duduk alal maka'at, di kursi. Fala ba'sa, maka sholat dalam kondisi ini tidak mengapa. Kama yukal, sebagaimana kata pepatah Arab yang mengatakan nikuli hadisin hadisun, di setiap peristiwa ada komentarnya, ada hukumnya. Likuli maqamim maqalun, di setiap sikon itu ada perkataan yang akan kita berikan. Maka sholat sambil berdiri itu ketika keadaannya memungkinkan untuk berdiri. Sholat ambil kiblat itu ketika memang memungkinkan sambil menghadap kiblat. Tidak bisa kemudian sambil berdiri, ya Ya, salatlah sambil duduk ketika tidak memungkinkan. Fanaqul, maka kami katakan bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan Anda. Dan jika Anda menjumpai kemampuan, wajib berdiri, wajib melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jika kemampuan tidak memungkinkan, saqatal wujubu, maka gugurlah hukum wajib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, qabla kulli hisatin, sebelum setiap sesi, ini sesi pelajaran, hisah tadribiyah, sesi training, ini ada acara training, sebelum sesi training, fi haikal tashbihi li ta'irah, yang trainingnya itu training seakan-akan kondisinya mirip di pesawat. Ini ada training untuk pilot dan semacam itu, maka acaranya nanti pelajarannya itu seakan-akan betul-betul di pesawat, ya, keadaannya mirip betul dengan keadaan pesawat. Nah, sebelum itu yakun hunaka ijtima'un tahdiri, ada kemudian pertemuan tahdiri, apa kalau dalam bahasa kita apa namanya, briefing. Briefing ya. Sebelum kemudian sungguhan latihan, nah, ada briefing. Istimak, ada acara kumpul dan itu tahdiri untuk kemudian briefing. Briefing li tadrib, untuk latihan yang akan dilakukan. Lakin akan tetap yuafiku fi ba'dil ahyan, di sebagian kondisi, sebagian keadaan, briefing tadi bertepatan dengan waktu sholat. Ada briefing, kemudian nanti ada jeda, baru kemudian latihan sungguhan. Fal yu'dhar al-mar'u, apakah seorang itu diberi udzur meninggalkan jamaah dan menunda sholat, kemudian dia sholat berjamaah dengan jamaah yang kedua? Ataukah wajib atas kami untuk merespon adzan? Wamada, dan apa yang dilakukan jika tidak memungkinkan bagi kami untuk mendengar adzan, baik karena berada dalam rufatul istima' at-tahdiri, ada dalam ruang briefing, ruang kumpul untuk briefing, litadrib, briefing untuk latihan, ataukah tidak mendengarnya karena berada di haikal tashbih litadrib, di ruang latihan yang di situ keadaannya adalah dibuat setting seperti serupa betul-betul dalam pesawat. Maka jawaban beliau, idza kana la yumkin, jika memang tidak mungkin untuk menunda hisah, menunda sesi briefing tadi, an waktu salat, sehingga setelah selesai salat, maka jika memang tidak memungkinkan dan briefing itu satu hal yang urgen, tidak boleh tidak harus didengarkan, harus diikuti, tidak memungkinkan untuk izin, atau seandainya izin maka dia akan ketinggalan informasi-informasi penting dan urgen yang dibutuhkan saat latihan, fala ba'sa, maka tidaklah mengapa seorang itu tetap berada di ruang belajar. Suma yusali, kemudian dia sholat bersama kawan-kawannya setelah selesainya pelajaran. Amma idza kana bi imkan, adapun jika memungkinkan untuk menghentikan hisah untuk sholat terlebih dahulu, maka tidak ada udzur untuk meninggalkan jamaah. Wajib untuk hadir, wajib hadir mengikuti jamaah di masjid. Maka di sini di maka bisa kita takhid untuk masalah ini fatwanya tentang masalah training, bisa kita pakai wallahu a'lam untuk kuliah ya. Jika memang tidak memungkinkan, jika kemudian seorang itu ketika adzan, kemudian ketika di ruang kuliah ada terdengar adzan, kemudian tidak memungkinkan baginya untuk keluar, atau jika keluar dia ketinggalan materi-materi yang sangat penting, maka menunda jamaah hukumnya tidak mengapa. Ya, nanti kemudian tidaklah sholat berjamaah bersama ikhwanihi. Ma'a yusalli ma'a ikhwanin, namun tidaklah tetap sholat berjamaah bersama kawan-kawannya yang satu ruangan kuliah dengannya. Itu jika tidak memungkinkan, ya, dosennya sekuler, anti sholat dan seterusnya, namun dia ahli di bidangnya, keterangannya keterangan yang penting, ya, keterangan yang sangat bagus, yang kita akan tertinggal jika keluar, memaksakan diri untuk keluar, ya, maka dan ketika waktu kuliah selesai itu juga waktu sholat masih ada dan tidak mepet di akhirnya, maka dalam kondisi ini, ya, beliau katakan boleh tetap di ruangan dars, ruangan pelajaran, dan nanti tidaklah sholat bersama kawan-kawan setelah selesainya dars, setelah selesainya pelajaran. Kemudian qabla kulli rahlatin, sebelum setiap kali sebelum penerbangan, rahlah jawiyah, setiap kali sebelum penerbangan, yakunu hunaka istima', ada rapat, ada meeting, baina qa'idit ta'irah, antara pilot, wal malahin, dan teknisi. Wa fi ba'dil ahyan, dan di sebagian kesempatan, asna adalika, di tengah-tengah ada meeting tadi, tuqamu sholatu. Waktu sholat tiba, atau bahkan iqamah sholat dikumandangkan. Maka bolehkah bagiku untuk meninggalkan sholat jamaah sampai rapat berakhir? Mal ilmi, perlu diketahui bahasanya anna hadal istima', bahasanya rapat tersebut, layah tamil at-ta'khir, tidak mungkin untuk ditunda, tidak mungkin untuk di-break, ya, karena satu dan lain hal. Maka jawaban beliau, idza kana hadal istima', jika memang rapat tersebut mimak takdir arahlah atau arihlah, adalah satu pertemuan yang diharuskan oleh kegiatan penerbangan, wala buddha, dan tidak boleh tidak untuk adanya dan hadir di pertemuan tersebut. Wa anau yafutu, dan rapat itu kemudian telah selesai jika kalian pergi ke masjid. Jika memaksakan pergi ke masjid, rapatnya sudah selesai. Padahal ada hal-hal penting yang perlu didengarkan dan perlu disampaikan atau perlu dibahas. Fala ba'sa, maka tidaklah mengapa Anda tetap di ruang rapat dan kalian selesaikan topik kalian, kemudian kalian bisa mengerjakan sholat berjamaah di tempat rapat. Ya, karena di masjid tentu sudah bubar. Ya, maka kerjakan sholat jamaah di situ bersama kawan-kawan yang ada. Kemudian hunaka halatun, ada sejumlah kondisi, ya ta'adhar, tidak memungkinkan dalam kondisi tersebut untuk keluar meninggalkan ruang kendali, ruang pilot, ruang kendali pesawat. Tidak memungkinkan untuk keluar dari ruang kendali untuk mengerjakan sholat. Ya, meskipun ada musola, tidak bisa keluar dari ruang itu untuk sholat di musola yang ada di kabin pesawat. Di antara kondisinya adalah minha at-tayron fi ajwa'i ba'dil mudun wal amakin al-muzdahimah. Semisal adalah tayron ketika pesawat itu harus berputar-putar, harus terbang di udara sebagian kota atau sebagian tempat yang ramai dengan pesawat. Maka pesawat ngantri untuk landing. Banyak pesawat yang ngantri untuk landing. Jatah landingnya 1 jam lagi. Boleh jadi jatah landingnya 1 jam lagi. Dan kalau kemudian turun di Jogja, maka sering muter-muter itu bisa sampai 1 jam. Boleh jadi karena lagi dipakai oleh AU, karena itu karena bandaranya milik Angkatan Udara, lagi pakai latihan, nah, maka pesawat domestik, ya, keliling-keliling, lihat, muter-muter, nah, bisa sampai 1 jam, bisa sampai 1,5 jam di atas Jogja, ya, cuma muter-muter lewat Gunung Kidul, ini Gunung Kidul. Ya, atau kemudian karena kemudian desaan, maka kemudian ya, maka kalau di Jogja kan ya pesawat yang negeri itu lebih diutamakan. Ya. Kalau ini kemudian ada Garuda mau turun, plus habis itu ada Garuda mau naik, ya, yang non Garuda harus ngalah muter-muter. Ya, maka mungkin keadaannya semacam itu. Ini ramai satu tempat yang ramai dengan pesawat, jadwal dia untuk landing sekian jam lagi. Ya, ketika itu maka ya pilot, kopilot enggak bisa keluar kemana-mana, dia harus full pengendalian, mengendalikan pesawat. Maka kondisi muter-muter tadi ya tatolab menuntut min qaidit ta'irah dari pilot wa musa'id dan pembantunya kopilot mutaba'atan syadidatan untuk melakukan pengawasan ekstra. Ini perhatian yang ekstra liharkati ta'irat untuk gerakan-gerakan pesawat-pesawat yang lain min haulihi yang ada di sekelilingnya fil jawi di udara. Akhirnya masing-masing dari mereka ini kemudian sholatnya di ghurfatil qiyadah, di ruang pengendalian, ruang pilot, dengan sholat sebisanya, dengan sholat seadanya. Hal fidzalika ba'sun, apakah itu tidak mengapa? Apakah itu satu hal yang dosa? Maka jawaban beliau, laisa fidzalika ba'sun, itu tidaklah mengapa. Jika memang tidak memungkinkan pesawat untuk turun sebelum berakhirnya waktu. Karena harus muter-muter, maka kalau nunggu sampai bandara, maka waktu sholat sudah habis. Karena muter-muternya satu jam sendiri. Amma idza kana yumkinu an tahbit. Adapun jika memungkinkan pesawat itu turun sebelum waktunya berakhir, wajib menunda sholat ilal hubut sampai pesawat turun. Wa kadzalika, demikian juga seandainya hal tersebut terjadi di sholat yang pertama yang mungkin dijamak dengan sholat setelahnya, maka wajib dijamak. Kama laukana dzalika, semacam kejadian tersebut di sholat duhur, maka sholat duhur ditunda sampai asar. Atau kejadiannya saat sholat maghrib, maka ditunda sampai sholat isya. Fa'idha la yumkin. Adapun jika tidaklah memungkinkan untuk landing kecuali setelah berakhirnya waktu, maka adalah mereka tetap sholat di ghurfatil qiyadah, di ruang pilot, dan melakukan bima yajibu alaihim, apa yang wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, taqimu ta'irah, pasangan dalam pesawat, mukawwanun, itu terdiri dari qa'idun li ta'irah, pilot, dan musa'id pembantu, kopilot, dan muhandis jawi, insinyur udara atau teknisi udara. Fibak di ta'irah, demikian di sebagian pesawat. Wali ahamiyati ha'ula, karena pentingnya mereka-mereka ini, maka sebuah yata'ayan, sebuah keniscayaan atas mereka untuk tidak meninggalkan ghurfatul qiyadah, ruang kendali pesawat, indal hajah, pada saat dibutuhkan. Kemudian li anna qaidat ta'irah, karena qaidat ta'irah, karena pilot tersembunyi urgensinya atau terdapat urgensinya fi halati hudusi tariin mufaji'in, pada saat hudus terjadi tari, keadaan emergensi. Tari kemarin kita sampaikan maknanya emergensi. Ada kondisi emergensi, mufaji' yang tiba-tiba. Yuhadid, yang ini mengancam keamanan dan keselamatan penumpang. Semacam rusaknya atlin fanni. Ada kerusakan teknis. Atau ikhtilal fid dhaghat ajawi. Dhaghat jawi, tekanan udara. Dan ada ikhtilal, ada kemudian ada problem gara-gara tekanan udara. tekanan udara dalam pesawat, misalnya tekanan udara di luar, mimanya tatalab minhum, yang ini menuntut mereka-mereka fi ba'di hadil halat, dalam sebagian keadaan ini, untuk melakukan ijra'at al-lazimah, tindakan yang seharusnya dilakukan min khilal, dan tindakannya harus dilakukan cuma dalam thawanin, cuma dalam hitungan beberapa detik. Thawanin jamak dari thaniyah. Thaniyah maknanya detik. Min khilal cuma dalam beberapa detik ma'dudah yang terbatas. Cuma dalam 10 detik semuanya harus kemudian ya, harus melakukan begini dan begitu. Wa ila jika dalam detik-detik yang ditentukan tadi itu tidak dilakukan, apa yang harus dilakukan tidak dilakukan, takunu ta'irah, maka pesawat qata aradatil khatar. Maka pesawat itu dalam bahaya. Fahal yusalli taqimu ta'irah, maka apakah kemudian pasangan dalam pasangan-pasangan tadi dalam yang terdiri dari ini pilot, kopilot dan seterusnya, apa takok taqim pasangan yang dibutuhkan dalam pesawat ini sholatnya wahidan talul akhar, bolehkah bergantian satu kemudian talu dilanjutkan dengan al akhar oleh yang lain, ya, bolehkah sholatnya gantian? Qiyaman sambil berdiri sambil menghadap kiblat jika memang ada tempat yang longgar di rufatil qiyadah, di ruang pengendali pesawat. Dan jika tidak ada mutasik minal makan, tempat yang longgar, apakah mereka boleh sholat sambil duduk tanpa menghadap kiblat? Padahal mereka harus ada di situ. Maka jawaban beliau, jika memang kondisinya yang tadi mengharuskan untuk sholat sendiri-sendiri, kullu wahidin yusalli wahdahu, masing-masing itu kemudian sholat sendirian min ajli dalam rangka yurakibu al-akharani, dua yang lain itu mengintai, mengawasi keadaan pesawat, maka ini adalah udzur untuk meninggalkan jamaah. Maka pada asalnya pilot, kopilot, macam-macam tadi ya itu beliau haruskan untuk sholat berjamaah di pesawat. Kalau tidak memungkinkan sholat jamaah, ya maka boleh sholat sendiri-sendiri. Alasan beliau, kemudian beliau menggunakan takhid fiqhi. Ini masalah nazilah. Tentu ini masalah di pesawat, ini masalah kontemporer, masalah baru. Kemudian beliau pakai kegiatan yang kemarin dia sebut dengan takhid fiqhi. Qiyas dengan fatwa ulama masa silam. Li'ana idha kana harisul ghanam. Karena jika orang yang penjaga kambing, kawanan kambing, penjaga kebun, yu'dhar fi tarkil jamaah, boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Maka orang yang menjaga nyawa manusia, maka min babil aula. Maka bila pakai takhid fiqhi, qiyas aula. Ulama fikih terdahulu membolehkan orang yang kemudian jadi security kebun, itu untuk tidak sholat jamaah. Untuk orang yang menjadi pengembala dan bagian keamanan kandang binatang, kambing, hewan peliharaan, lama dahulu bolehkan itu jadikan udzur sebagai meninggalkan jamaah. Maka menjaga keselamatan manusia lebih-lebih lagi. Amma istiqbalul kiblat, adapun menghadap kiblat, maka itu wajib. Dan aku tidaklah, dan dalam prasangkaku hal tersebut tidaklah menghalangi untuk min muraqabatil akharin, untuk pengawasan yang lain. Ya, ini satu sholat sambil menghadap kiblat, yang lain tetap mengawasi, itu tentu satu hal tidak bertentangan. Demikian juga rukuk dan sujud jika itu memungkinkan. Maka jika tidak memungkinkan rukuk dan sujud secara normal, maka auma'a biruku'i qa'iman, maka sholat sambil berdiri sedangkan rukuknya isyarat. Wabi sujud di qa'idan, dan untuk sujud isyaratnya sambil duduk. Jika tidak memungkinkan rukuk dan sujud secara normal, maka isyarat rukuk itu sambil berdiri jika memungkinkan. Dan isyarat sujud itu sambil duduk. Jadi kalau orang itu memungkinkan sholat di pesawat tadi sambil berdiri, atau sholat di bis, sholat sambil di kereta sambil pegangan, maka dia berdirinya berdiri. Rukuknya, ya, kalau memungkinkan rukuk normal, tidak memungkinkan maka isyarat dengan kepala, menundukkan kepala sambil posisi berdiri. Untuk sujudnya itu sambil duduk. Ya, maka tentu dia punya hak kursi. Ya, punya hak kursi, maka nanti ketika habis kemudian rukuk, kemudian iktidal, mau sujud, dia duduk. Duduk, kemudian menundukkan kepala sebagai isyarat sujud. Kemudian duduknya duduk normal, ya kan? Jadinya duduknya duduk normal. Tinggal dia tegakkan kepala, maka duduk normal. Kemudian sujud dengan isyarat sambil duduk. Kemudian rakaat kedua, berdiri lagi. Pegangan lagi. Kemudian rukuk dengan menundukkan kepala. Kemudian menegakkan kepala berarti iktidal sempurna, ya kan? Mau sujud, ambil kursi, manfaatkan kursi yang menjadi hak miliknya dan jatahnya. Kemudian tundukkan kepala untuk isyarat sebagai sujud. Dan tegakkan kepala berarti duduk normal. Kemudian tundukkan kepala berarti sujud dengan isyarat. Kemudian tegakkan kepala, duduk normal, salam. Karena dua rakaat. Ya, maka jika memungkinkan maka isyarat rukuk itu sambil berdiri dan isyarat sujud itu sambil duduk. Ini untuk orang yang bisa sholat sambil berdiri. Kalau orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, ya sudah. Kalau sholatnya cuma bisa sambil duduk, ya maka ya rundukkan kepala. Kalau untuk sujud lebih rendah daripada kalau rukuk begitu. Ini berlaku untuk yang tidak memungkinkan berdiri dan sholatnya sambil duduk. Adapun orang yang bisa sholat sambil berdiri, cuma tidak bisa rukuk. Nah, rukuknya isyarat. Dia bisa duduk, kan ada bagian yang duduk. Duduknya bisa normal, namun tidak bisa sujud. Nah, sujudnya isyarat sambil duduk. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, la yarfa'ala samahatikum, satu hal yang telah Anda ketahui, adanya makanin muhayyain, tempat yang memang disiapkan untuk sholat saat ini, fitairat jadidah, untuk pesawat-pesawat Saudi Airlines yang baru. Tukamu fihi sholatul jamaah, bahkan di pesawat Saudi Airlines, nah itu di musholahnya, diadakan sholat jamaah. Luar biasa ya. Di pesawatnya, di musholahnya tadi, sholat berjamaah. Fahal yalzam, maka apakah menjadi satu keharusan untuk sebagian anggota taqimul qiyadah, tim ya, enaknya nerjemahkan dengan tim ya, tim pengendalian pesawat, untuk sebagiannya untuk keluar dari ruang kendali untuk sholat berjamaah di musholla. Ma'ilmi, dan perlu Anda ketahui bahasanya mereka juga boleh keluar jika untuk buang hajat. Ya, tim penerbangan tadi kalau kencing dia boleh keluar, masa sholat nggak boleh keluar? Maka jawaban beliau, kita memiliki kaidah penting di antara kaidah syariat, yaitu wajib atas setiap orang untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya biqadril istita'ah, semaksimal kemampuannya. Kalau memungkinkan maka wajib. Ketika kemudian tidak mampu, maka yang nanti yang tidak mampu itu gugur. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang melebihi kemampuannya. Maka jika memungkinkan bagi qa'idut ta'irah, bagi pilot atau kemudian musa'id atau kopilot untuk keluar dari ruang kendali menuju tempat sholat untuk sholat, meskipun sholatnya ternyata sholat sendirian, namun karena di musola bisa sholat secara sempurna, maka wajib baginya untuk keluar. Idza kana yursa min intidharil jamaah, jika dia khawatir kalau harus nunggu jamaah, maka dia cuma punya hak untuk memungkinkan keluar namun terbatas waktunya. Sehingga maka dia kemudian keluar, kemudian ke musola, sholat sendirian secara normal, kemudian kembali lagi ke ruang kendali pesawat. Kemudian apa hukum keluarnya pilot untuk melaksanakan sholat berjamaah fi ta'irah di pesawat? Ma'a baqa' dengan tetap adanya musa'id tayar, dengan tetap adanya kopilot fi ghufatil qiyadah, di ruang pengendali. Maklum dan perlu diketahui bahasanya pilot itu boleh keluar dari ruang kendali untuk buang hajat, untuk kencing. Wa madza law kana ma'ahu, dan bagaimanakah kalau bersamanya adalah musa'id tayar? Ada kopilot, ada pembantu pilot, namun dia masih mutadarib, bukan ahli, masih latihan. Menyebabkan. Maka jawaban beliau, ya, maka selama yumkinuhu, mungkin bagi si pilot untuk keluar, untuk buang hajat, maka berarti mungkin baginya untuk keluar, untuk mengerjakan sholat dua rakaat. Dan tentu kewajiban syar'i itu lebih penting daripada buang hajat. Bisa buang hajat, alasan buang hajat itu bisa, kenapa alasan sholat tidak bisa? Wal hukmu yatakayyab bihasabil hajah, dan hukum itu yatakayyab, menyesuaikan diri, beradaptasi sesuai dengan kebutuhan. Maka yang bisa maka wajib dikerjakan, yang tidak bisa itu gugur kewajibannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan sore hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhdawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.